Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini kita lanjutkan pertemuan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 110 bait yang 36, 38, halaman 153. Yalah. Nabda darsana bi qira'ah al-matan. Rahman. Bentar, Mas. Sabar, Mas. Nah. Yes. Nah. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Qadima. Qala Muhammadun. Maliki. Alian al-Nabi. Al-Tukarribul aqsa bil lafdin munjazi atabasutu badla bi waqtin munjazi. Mas di ini, Mas, tapi jangan dilek, Mas. Wa taqdadi ridan bi ghairi sukhti wa iqlatan alfiya tabni mu'ti wa huwa bisabakin haizun taqdila mustawjibun sanayan jamila wallahu yaqdi bihi bati wafirah walahu fi darajatil akhirah al kalamu wama ta'allafu minhu yata'allafu al kalamu wama yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al kalim wahiduhu kalimatu kalimatun kalimatul qawlu am wa kalimatun biha kalla al kalamu qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal ta fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjari tibahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham yali lam kayasham yali lam kayasham wa ma liyal af'ali bitta miswasim in nuni fi'lal amri in amrum fuhin wal amru in lam yaku bin nuni mahal bihi wasmu nahnu sah wa hayyahal al mu'rabu wa mabani wa mabaniyu wal ismu minhu mu'rabun wa mabani tabahi minal hurufi li shabahin minal hurufi tabahi minal tabahin minal hurufi mubani mudni ashabahil wad'i fil ismai jiktana wal ma'nabiyin fi mata wa fi kuna makaniya batin anil fi'li bila ta'asuri wa kaf yakarin ustila wa mu'rabul asma'i ma qad salima tabahil harfi ka'ardi wa suma ka'ardin wa suma ka'ardin wa suma wa fi'lun wa fi'lu amri wa mudiyin buniya a'rabu mudari'an in arya min nuni tawkidin mubashiri wa min nunin inasin kaya ru'na mansubin wa kullu harfi mustahiqqul lil bina wal aslu fil mabniyin an takana wa bi wal aslu fil mabni mabniyin an takana enggak pakai tanwin fil mabniyi wal aslu fil mabniyi an takana ayo wa minhu dhu fathin wa fathin dhu kasri wa dhu wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakin kan warfa wa dhun wa rafa wa nas ban wa nas baj alan i'raba ismi wa fi'li nahwu lan sahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima warfa bi dammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdu abdahu yasur wajazim bi taskini wa ghairu ma dzukir inu yanubu nahnu ja'a khubani namir warfa warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur ya'i ma minal asma asif min dhaka dhu in tuhbatan abana wal famu haisul mimu minhu bana abun akhun hamun kadhaka wahanu wan naqsu fi hadal akhi tanu fi abi wa ta fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syaratu dal i'rabi an tafnala bil ya kaja akhu abi kadatila bil alifir fa'il musanna wa kalima wakila wakila idza bi mutmarin dofan wa usila usila kilta kadaka kadakasnani was atani kabnaini wa bnataini wajriyani yajriyani yajriyani matah so, antum antum hafalnya yajriyani apa yaj ria nah watak watakhlu ful ya fi ya jami'i hal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yaj wa bi yaj jur wansibi salima jami'i amirin jam'i jam'i amirin mudhibi ibhi zaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna kulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda was shadda shadda shadda wassinuna فبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قومي يطرد نعم جزاك الله خير اللهم بارك kita ulang dari awal mas semakin lama semakin antum membutuhkan apa mas diulang terus diulang terus diulang terus diulang terus sampai ininya bisa apa mas ini ujung lidah antum ini nanti akan ada insting tersendiri mas untuk mengucapkan itu mas ini ujung lidah antum ini bibir antum itu ikut ngapal juga mas kalau nggak percaya ya percayalah kenapa karena dari awal antum baca pun salah ya kan tapi begitu terus baca terus baca terus baca terus ini seminggu mas wida terus Itu insya Allah nantinya gak ada yang salah. Karena apa? Ini membiasakan. Lidah ini ada namanya maharat ghariza. Maharat ghariza. Itu kemahiran yang berkaitan dengan insting. Ada maharatul qiraah, ada maharatul kitabah, ada maharatul simak. Ya. Dan ada maharat qiraah. Tapi dari empat maharat itu, dari empat kemahiran itu masih membutuhkan satu, maharat ghariza. Tentang kemahiran dalam apa, Mas? Insting. Antum itu instingnya sama halnya antum dulu kalau yang pernah berlatih bela diri, antum gak akan bisa mendapatkan kenaikan kelas atau kenaikan sabuk dan yang lainnya tingkat kalau antum instingnya gak pengen naik, Mas. Ya gitu-gitu aja, kelar. Jadi begitu rajin, semangat, ya, berani untuk diadu, ya, biasanya terus naik. Nah, kayak di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmad rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustakmilina sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribu al-aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutu al-badla biwadin munjazi wa taqtadi ridan bighayri sukhti fa'iqatan alfiyatan li mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكتب بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يهم بالجر والتنوين ونداء ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيحل المراب والمبني والاسم منه مراب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وقفتقار أسلا ومراب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بن ألف وجرر بياء ما قد من وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصل كلكا كذا كثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان نعم وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قولوا وعالمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. Nah, ingat-ingat ya, Mas. Mulut itu bisa menghafal. Kalau tidak pernah diucapkan kata-kata yang sulit, maka mulut tidak bisa menghafal. Karena dia itu punya ghurizah. Ya, punya insting. Setiap apa yang kita lakukan, kita tujukan, kita ucapkan, kita lakukan, semuanya ada instingnya, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Nah, kemarin terakhir kita bahas tentang apa, Mas? Berkaitan dengan jamak mudzakkar salim. Nah. Dan ini masih berkaitan dengan mu'rab dan mabni. Bab besarnya mu'rab dan mabni, bab kecilnya apa, Mas? Jamak mudzakkar salim. Tapi di sini kemarin kita bahas tentang syarat mudzakkar salim ada 6 poin. Ada yang sifat, ada yang apa, Mas? Ada ism. Nah, suf antum lihat pada bait sebelumnya Amir wa mudnibi wa syibhidaini wa bihi 20 wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna وعرضونا شد سنونا وبابه هو مثل حين قد يرد دل باب وهو عند قوم يطرد. Di sini dijelaskan sebelumnya tentang namas, tentang sifat. Ulang lagi biar antum jadi paham. Al-fahmu bi takrar. فصارت الآن شروط جمع الوصف جمع مذكر سالما ستة شروط. Kalau yang sebelumnya dibahas Syekh 5. Antum lihat di halaman-halaman sebelumnya panjang, Mas, ini makanya ketika yang panjang itu berarti yang penting, Mas. Ya, tapi kalau bukan yang panjang berarti kurang penting. Itu ada al-ghadib seperti itu. So, antum lihat di halaman 6. Suf. Halaman 144. Nah, di sini fasarat syurutu jam'il ismi jamid, ya, jam'a mudzakkarin saliman khamsata syurutin. Ini berkaitan dengan syurut jam'il ismi. Ism jamid, Mas. Paham, Mas? Jadi ini kaitannya dengan apa? Isim jamid. Nah, sekarang Pak Adi, isim jamid itu apa, Mak? Ayo, Allah mampu ya. Dan ya, jadi intinya adalah duduknya Pak Adi di sini sabat nabat Pak Adi. Ya, itu dengan izin Allah Azza wa Jalla berkembang. Gak ada yang terlambat, Mas. Dalam belajar tidak ada yang terlambat. Ya. Pak Adi masih berjiwa muda, walaupun badan tidak lagi muda. Tapi di situ bagaimana Allah Azza wa Jalla, wala usaka Allah ahad, di situ Allah Azza wa Jalla memudahkan setiap orang yang punya keinginan keras untuk belajar, pasti Allah mudahkan. Ya, bikotin nadar di ayyi umur, dengan melihat umur mana saja enggak ada masalah. Ya, jadi jangan sampai mengatakan, Ustaz, ini sudah 110 pertemuan, anak ketinggalan. Ya, antum belum pernah ketinggalan, Mas. Meskipun nanti antum ketemunya pertemuan yang 300, 400, 500 enggak ada masalah. Selama di situ ada keinginan untuk tetap belajar, duduk musyari. Ya. Enggak ada yang kata-kata terlambat, Mas. Kata-kata terlambat itu adalah apa, Mas? Bagian dari waswas syaitan agar menjadikan antum tidak bisa mendapatkan pahala. Masalah sama. Baik, disebutkan di sini isim jamad syurut ini ada 5. Yang pertama apa, Mas? Ayyakuna alaman mislu Amir. Syarat jamak mudzakkar salim. Antum tulis saja biar mudah, Mas. Ya. Kalau antum nulis bahasa Arabnya susah, maka antum tulis bahasa Indonesianya. Yang penting di situ antum mendapatkan apa? Pemahaman. Kita tidak mengejar apa, Mas? Nilai. Di sini enggak ada nilainya, Mas. Ya. Antum mau nilai 10, sok. Ya. Sok maksudnya sok aja. Besok. Jadi syarat yang pertama apa, Mas? Berupa nama. alam. Ya. Jadi berupa alaman, berupa nama. Mislu Amir, wa yusma'u ala Amiruna, Zaid, Zaiduna dan yang lain. Ini syarat pertama harus berupa nama dan sifat. Ya, suf, li'annahu laisa 'alaman wa la wasfan. Bashar. La yuqalu fi jam'i basharuna. Nah. Kemudian syarat yang kedua ayakuna ya limudzakkarin. Syarat yang kedua diperuntukkan untuk laki-laki. Syarat yang pertama tadi Mas harus berupa nama sifat. Syarat yang kedua berupa laki-laki, diperuntukkan untuk laki-laki. Syarat yang ketiga ayakuna li'aqil, diperuntukkan untuk orang yang berakal. Kemudian syarat yang keempat adalah ayakuna khaliyan min ta'nits. Dia bebas atau tidak ada, kosong dari tau taknis, tak yang menunjukkan kepada kata perempuan, kata benda perempuan. Kemudian al-ibratu bil makna la bil lafzi. Ibrah itu ya, ungkapan itu tergantung dari maknanya, bukan hanya sekedar lafadznya. Yang diucapkan lisannya saja seperti orang mengatakan geh geh tapi mboten kepanggih. Ya. Ungkapannya dia gih. Ya. Ungkapan dia gih. Maknanya gih. Ya. Tapi yang menjadi patokannya apa Mas? Boten kepanggih. Jadi maknanya boten kepanggih. Ya. Iya, tapi bukan iya. Kemudian ini kaidah Syekh dalam bab nahwu juga disebutkan di sini. Qa'idati fil bab fi babin nahwi anna kullama kana ashal fa huwa aswab. Mana yang paling mudah itu yang paling cocok, paling benar. Indi menurutku. Kemudian syarat yang kelima adalah ayyakuna khaliyan min tarkibil muzji wal idhafi wal isnadi. Muzji itu apa Mas? Gabung, lebur jadi satu. Ba la ba ma di karbi. Kemudian idhafi diidhafahkan, disandarkan, ditambahkan afan. Idhafi ditambahkan. Jadi apa Mas? Contohnya idhafi Abdullah. Tapi enggak bisa di sini. Maksudnya apa? Mana yang harus dijamak? Jamak mudzakarnya yang mana? Mana yang di awal atau di akhir? Semua tarkib enggak bisa Mas. Ya, itu enggak bisa. Kalau yang tadi yang musji itu yang apa Mas? Yang goz. Ya, musji itu yang contohnya goz. Isnadi yang disandarkan. Contohnya apa? Apa Mas? Contoh isnadi. Contohnya jadawu syaba qarnaha. Makanya di sini susah Mas. Makai dawu. Ya, menjadi dawu. At-tarkib isnadi fa hadha huwa alladhi fi jam'ihi iskal. Dalam jamaknya ini iskal. Ada susahnya. Kenapa? Karena di sini la budan na'ti bi dawu. Ada harus ada dawunya. Ja'a dawu syaba qarnaha. Telah datang dawu syaba, orang-orang yang mempunyai masa muda, qarnaha, generasinya. Kemudian di sini jelaskan fasaratil an syurutu jam'il wasfi jam'an mudzakkarin saliman sittata syurutin. Suf, antum lihat apa yang membedakan ini dengan yang di atas? Cuf. Walamimma yastawi fihil mudzakkar wal muannas wa amma at-tarkibu faghairu waridin li'annahu la tarkiba fi sifat. Susunan Mas, tarkib itu susunan. Jadi kalau misalnya dari apa-apa yang sama di sini antara mudzakkar dan muannas ini pasti beda. Sedangkan wa amat tarkibu, sedangkan susunan faghairu waridin, ini enggak ada warid nih, enggak ada ketetapannya, tidak ada asal-usulnya. Li'annahu apa? La tarkiba fi sifat, karena tidak ada susunan dalam hal sifat, Mas. Makanya fasaratil an syurutu jam'il wasfi jam'a mudzakkarin saliman sittata syurutin. Syarat jamaknya itu jam'il wasfi, menjamak sifat, Mas. Itu ada 6. Kalau tadi menjamak apa, Mas? Menjamak isim. Ini menjamak sifat. Ini ada sittata syurutin, ada 6 syarat. Syaratul awal sama, an yakuna alwasfu mudzakkarin. Antum lihat, Mas. Kalau yang tadi, yang pertama, Mas. An yakuna alaman. Ay an yakuna al-ismu alaman. Maksudnya seperti itu, Mas. Paham enggak? Karena apa? Syuruti jam'il ismi jamid, Mas. Ismil jamid, Mas. Ya. Awas, hati-hati, Mas. Jangan menjamidkan mata antum ketika kajian. Harus gerak, Mas, gerak. Nek menengtep, berarti jamid, ya. Jam-jam, mid. Nah, ini ya. Tadi yang tentang isim ada 5, yang sifat ada 6. Untuk menjadi jamak mudzakkar salim, Mas. Enggak ada di kitab-kitab lain sedetil yang ada di Alfiyah ini. Ya, hatta di mana, Mas? Di Al-Hiwar. Syarah Jurumiyah enggak ada. Penjelasan detail tentang ini, Mas. No. Membedakan antara sifat dan ini. Nah. Sehingga di situ tadi 6. Yang ke-6 tidak ada qadi minal tarkib, muzji, idhofi dan isnad. Kemudian yang sifat sekarang ya tarkib li isnad. Nah. Nah. Nah, fi jam'i jamak tarkib isnad 6. Sekarang syurutul awal an yakuna alwasfu li mudzakkar. Sifatnya itu untuk mudzakkar. Pertama. Yang kedua, an yakuna alwasfu li aqil. Sifatnya untuk orang yang berakal. Kemudian seterusnya, as-salis an yakuna alwasfu khaliyan min at-ta. Sama. Tidak ada ta-nya. Sifatnya tidak ada ta-nya. Ya. Kemudian nah. Ini tentang syarat yang ketiga adalah an yakuna wasfu khaliyan min at-ta. Sifat yang bebas dari ta. Kemudian qala ba'du nahwiyyin, sebagian ahli nahwu mengatakan idza alimna al-murada fa huwa jaizun hatta wa in kana maqrunan bit ta. Apakah kalau kita tahu yang diinginkan di sini, maka ini dibolehkan sampai kita itu apa di sini disandingkan dengan ta. Nahnu naqul, kita katakan inna ishtirata alla yakuna muhtawiyan bi ta laisa alaihi dalilun. Pensyaratan bahwasanya ini harus mengandung ta, mencakup ta, maka ini bukan dalil. La minal Quran, tidak dari Al-Quran, wala minas sunnah, bukan juga dari sunnah. Wala minal ijma, dan juga bukan dari ijma. Fa idza lam yakun kadzalika, kalau ini tidak demikian, fa innahu la yu'tabaru, maka itu la yu'tabaru, tidak dianggap di situ. Fas sahihu anna yujuzul jam, yang sahih di sini adalah bolehnya untuk menjamak. Wal muhimu an nafhamal ma'na al murad, yaitu jadi paham tentang makna yang diinginkan, itu jadi paham. Syarat yang keempat, ala yakuna alwasfu ala wazni al-af'ala alladhi mu'annasuhu fa'ala. Ahmaruna fi jam'i ahmar. Ahmar, ya. Ini apakah fa'ala? Tidak. Ini adalah hamra. Ya. Kalau warna biru apa, Pak Hadi? Hah? Samrok. Warna biru. Samrok itu sampean ngorok. Kok bisa samrok? Hah? Samrok. Oh. Biru, biru. Biru. Biru. Apa biru, Pak? Jaro jar, biru jar. Hah? Biru. Nyala api ini biru, Jenderal. Wah. Azuroku. Apa itu Azuroku? Merek apa itu, Mas? Biru. Kok Azuroku? Ada kunya emang? Antum gak usah bingung, Mas. Kalau misalnya untuk mu'anasnya, ini antum lihat fa'la. Ya, ada fa'lan. Fa'lan itu syarat yang kelima, Mas. Ini syarat yang keempat, Mas. Untuk warna, af'ala. Ahmaro menjadi apa? Amro. Aywa. Jadi azrok jadi zarqa. Maka ditulis. Tulis. Warna-warna. Indahnya warna-warni. Makanya nama-nama warna itu beda-beda, Mas. Yang mu'anas sendiri, yang mudzakkar sendiri. Ya. Tapi wazannya sama semuanya, af'ala dan fa'la. Fa'la. Nah. Ahmaruna. Fala taqul ahmaruna. Ahmaruna enggak ada, Mas. Nah. Di jami' ahmar. Ya, dalam jama' ahmar enggak ada, Mas. Ya, wis. Asfaruna enggak ada. Asfar. Li'annal mu'annas minhuma hamra. Karena mu'annasnya hamra. Wassafra. Ala wazni fa'na. Ya. Fa'na. Kemudian yang keempat. Alla yakunal waswa ala wazin fa'lan. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Misalnya apa? Syakran. Wadban. Ya. Ini contoh. Nah. Ini yang kelima. Yang keenam, syaratus sadis, an la yakunal wasfu mimma yastawi fihil mudhakkar wal mu'annas. Yaitu berupa sifat yang situ sama dari apa-apa yang sebanding di dalamnya, baik itu mudhakkar maupun mu'annas. Ya. Oleh karena itu, di sini mudnib. Ya. Qala al-mudnibun. Fahiya min mudhakkar. Amma mudnibatun. Faya lil mu'annas. Mudnibah. Mudnib. Ya, pelaku dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala dhalika la taqul. Oleh karena itu engkau tidak mengatakan jarihuna. Jarihuna. Fi jami jarih. Jarih itu apa, Mas? Lu luka. Jarah. Jarwa ta'dil, Mas. Lo. Ya. Nah. Tadi. Juriha. Juriha qalbuhu. Juriha qalbuhu. Hatinya. Dilukai. Oh meneh mas, bengi-bengi kok di naik ke Pak Hadi katanya suruh nang Armalah itu. Nah, kemudian ala dzalika la taqul jarihuna wala saburuna. Saburuna wa saburun. Sabur itu yang sabar. Lakin idza wujida yadullu ala annahu yuradu bil mudzakkar, kalau diinginkan di sini adalah mudzakkar, jaza jam'uhu, maka boleh untuk menggabungkannya, menjamaknya. Contohnya wa indi rijalun syarifuna. Ya, rijalun syarifuna. Laki-laki yang mulia. Li'anna al-mahdhura zada al-an. Karena yang di sini kaitannya apa yang mahdhur itu, Mas? Yang dicegah, dilarang. Itu zada al-an. Itu sudah lepas, sudah hilang sekarang. Idzan ishtaratu fil wasfi an yakuna al-mudzakkar 'aqil. Untuk melihat, maka disyaratkan dalam sifat itu dia harus apa? Mudzakkar, akil, qaliya min at-ta'anis, yang kedua, wa laysa min babil af'ala fa'lan wala min babi fa'lan fa'ala. Ya. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas. Fa in wujidat sifatun ya majmu'atun la tantabiqu 'alayha hadhihi asy-syurut fa ya masmu'atun ay tuhfadu wa la yuqasu 'alayha. Nah, ini penjelasan sebelumnya. Ini syair ya bait yang ke-36, 37, 38 kaitannya dengan apa, Mas? Amir wa mudnibi. Tentang apa? Daini wa shibih daini ya wa bihi, dan ini disebutkan ishruna ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Nah, penjelasan kemarin di sini qawluhu wa wal ahluna ya ay wal ahluna mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim aidan fa fa yurfa'u. Ini salah ya harakatnya, antum benerin ini. Sengantuk itu, Mas. Sengantuk. Nah. Fu yurfa'u. Fu. Hah? Tuntutan. Nah. Fa yurfa'u bil waw. Itu dirafa'kan dengan waw. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Taghalatna amwaluna wa ahluna." Ya. Jadi sibuk amwaluna, harta kami itu menyibukkan, wa ahluna dan kerabat keluarga itu menyibukkan kami. Salah sama ya. Fa ahluna marfu'atun bil waw. Ini marfu' dengan waw, li annaha fa'ilun. Karena dia fa'il. Nah, sekarang fa'il itu apa? Fa'il. Masir, fa'il itu apa, Masir? Hah? Kata kerja. Ewa. PW. Lama barik. Bangun dulu, Mas. Bangun. Fa'il, Mas. Fa'il itu adalah suaminya Bu'il. Abah bang, gimana ya, Mas? Fa'il, Mas. Fa'il. Siapa lagi? Fa'il. Pelaku. Ya. Itu sering pelaku-pelaku ya? Nah. Oh mas, ketemu burung? Apa mas Fail? Hah? Ayo, Fail itu apa? Pelaku. Bahasa Indonesia pelaku. Tapi bahasa resminya dari Nahu apa mas? Fail itu. Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ingat-ingat tuh. Isim yang marfu yang letaknya setelah fi'il. Ingat-ingat tuh mas. Itu fa'il. Bukan pa'il. Nah. Jadi di sini wal ahluna ay wa ahluna mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim aidan. Ini nyambungnya dengan jamak mudzakkar salim juga. Fa yurfa'u bil waw. Fa yurfa'u dirafa'kan dengan waw wa yunsabu wa yujarru bil ya. Di apa? Yunsabu wa yujarru bil ya. Dinasabkan dan di jarkan dengan ya. Caranya gimana mas? Antum ngapalinnya ini mas? Wal ahluna, wal ahlina, wal ahlina. Karena di situ hanya ada rafa dan jar. Karena jar termasuk juga. Ketika dinasobkan, dijarkan sama dengan ya saja mas. Makanya kalau misalnya ya antum itu memandang buku dengan semangat, matanya dibuka. Nah, maka itu akan mengatakan apa? Bukunya ketika kajian ditutup misalnya. Bukunya dijarke. Dijarke. Artinya apa jarke itu mas? Dijar. Jarke, ditinggalkan. Maka ketika ditinggalkan, dia berada di bawah mas. Sake. Maka kalau dijarke itu artinya apa? Di bawah. Sudah ditinggalkan dia. Maka letaknya mesti di bawah. Gak bisa naik ke atas. Nah itu cocokologi tentang. Nah itu mas. Jarke mas. Maka jangan pernah antum menjarke nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat nutut musyari. Nikmat bisa kita itu istiqomah. Walaupun hanya satu lembar dua lembar tiap hari mas. Tapi ketika dikalikan berhari-hari, maka menjadi sesuatu. Dan nanti antum akan lupa ketika kitab ini ternyata Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk selesai, antum akan lupa kelelahan dan keletihan apa yang sudah terjadi dari buku tersebut. Tapi buku itu menjadi saksi bahwasanya apa? Kelak jamadat. Ya. Jamad, benda-benda jamad, benda-benda padat itu nanti Allah akan berikan pertanyaan. Dan mereka akan bersaksi. Ini kursi, meja ini akan ada saksi. Makanya tentang untuk memperbanyak apa mas? Tempat sujud. Ya. Tidak boleh orang itu apa mas? Sen tempat booking tempat khusus spesial wekulu di masjid nggak boleh sen tempat ya karena tentang berkaitan dengan apa memperbanyak asar tempat sujud. Jadi berkaitan dengan seperti itu, Mas. Nah. Ini kaitannya tidak boleh memperbanyak pesan, tapi harus memperbanyak tempat sujud. Karena setiap tempat sujud yang kita sujudi, kelak akan bersaksi. Ya. Nah. Dan dijelaskan dalam banyak penjelasan ya, tentang aktsir minas sujudi fa innahu laisa min muslim yasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala biha darajatan. Nah. Jadi memperbanyak sujud, perintah untuk memperbanyak sujud. Nah, karena tidaklah bagi seorang muslim yang sujud hanya kepada Rabb-nya kecuali pasti Allah akan mengangkat dia ya beberapa derajat, atau mengangkat dia dengan derajat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, lanjutnya ya, Mas. Nah, ini kaitannya dengan yunsabu wa yujarru bil ya. Saghalatna amwaluna wal ahluna. Ini di al-fath. Saghalatna. Kami menjadi sibuk, telah menyibukkan kami amwaluna wa ahluna. Harta kami dan keluarga kami. Saghalatna, Mas. Harusnya itu bisa kajian. Ya. Bisa kajian, Mas. Saghalatna amwaluna wa ahluna. Itu yang the best dari the best untuk ketika orang itu mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan apa, Mas? Dengan alasan yang paling jitu. Apa, Mas? Saghalatna amwaluna wal ahluna. Ya. Jadi telah melalaikan kami amwaluna, harta kami, wa ahluna, dan keluarga kami. Nah, maka pertanyaannya adalah harta yang bagaimana atau keluarga yang bagaimana yang melalaikan kita? Itu bagian yang di surat Al-Fath. Wa ahluna marfuatun bil waw. Bilwawi. Wa ahluna di situ marfu'atun bilwawi. Li'annaha fa'idun. Karena dia fa'il. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wa ahlikum di sini ahluna, ahlikum. Ini huna mansubatun. Mansub di sini bil ya, dengan ya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman fil munafikin, dalam yang berkaitan dengan tentang orang-orang munafik, bal dunantum allai yang qalibar rusul, ya ayang qaliba allai yang qalibar rusul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Di sini wa ahlihim, coba antum lihat wa ahlihim bil ya, dengan ya, li'annaha majruratun bi ila. Maka ini yang disebutkan di sini apa? Ini yang pertama ahluna. Kemudian apa mas? Ahlikum, ini yang kedua. Kemudian ahlihim, ini yang ketiga. Paham sini mas? Di ahlikum huna mansubatun bil ya, mansubnya dengan ya. Fil munafiqin, ya, qala azza wa jalla fil munafiqin, orang-orang munafik, Allah azza wa jalla mengatakan bal dhanantum an la yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Namun dhanantum, ya, kami apa mengira, kalian mengira, bal dhanantum, kalian mengira an la yanqaliba ar-rasul, an la yanqaliba, yang qalib itu apa mas? Terbalik, seorang rasul, ya mas, mas bos mustajab, dibalik mas, dibalik, balik, balik mas, gosong gorengan ya mas, ewa, hitamnya jangan dibalik mas, nanti gosong mas, enak lah gosong, ya, nanti tambahin. Fried chicken mustajab, gosong lo, enak lo. Wal mu'minuna ila ahlihim abada, dan orang-orang mukmin kepada keluarga mereka selama-lamanya. Ahlihim di sini bilya. Ini yang ketiga, ya, li'annaha majruratun, karena dia itu majrurah, ila. Jadi awalnya ahluna, kemudian ada juga di dalam Al-Quran, ahlikum, kemudian ahlihim. Ya, ini antum lihat bagaimana kejelian Syekh, rahimahullah. Iza dukira atau idza ya idza istadlal idza istadalla bil ayah fa huwa yadullu ala annahu apa fataratul mutarah ala annahu fataratul mutarah. Kalau orang itu sudah mendalili dengan dalil dari ayat itu, berarti beliau itu banyak bacanya dan beliau orang usul. Orang usul bukan orang usil. Orang usul itu Pak Adi maksudnya ulama usul Pak Adi, bukan sering usul ya. Tapi usul di sini adalah usul berkaitan dengan ya keotentikan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan seterusnya. Itu usul. Yang berkaitan dengan definisi kata, definisi istilah-istilah dalam syar'i, ini dipelajari dalam masalah apa? Usul. Cara usul seperti ini. Seperti itu, Mas. Kemudian, wa ahluna, ahluna di sini ismu jinsin. Isim jinsin. Wa laysa ala alaman. Wala sifatan fahuwa ismun jamidun walidhalika naquduh wa mulhaqun bijamil mudhakkar salim. Ini ismun jinsin, isim kata benda yang sebetulnya apa? Untuk jenis. Walaysa alaman, dan ini bukan nama, nama yang untuk jenis, bukan nama yang untuk nama. Ini apa? Kata benda yang untuk nama maksudnya. Walaysa alaman, bukan kata benda untuk nama, tapi jins. Ini saja. Wala sifatan, begitu juga tidak masuk pada sifat. Bahwa ismun jamidun walidhalika nakul. Ini adalah isim yang jamid. Ya, isim kata benda yang padat. Nakulu kita katakan huwa mulhaqun bijami'il mudhakkar salim. Dia ya, mulhaqun. Artinya apa? Mulhaq itu apa mas? Dilampiri. Jadi dilampiri bijami'in mudzakkar salim, dengan jamak mudzakkar salim. Nah. Nah, naktafi bihadzal qudrah. InsyaAllah binillah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan ana katakan Sabtu dan Ahad ketika daurah, maka kajian alfiah libur. Ya. Dan bukan berarti antum akan mengatakan huri dan senang, bukan. Jangan, Mas. Jangan bila huri dan senang, karena antum bukan orang Batak. Ya, dan itu tidak ada namanya sesuatu kegembiraan ketika sesuatu yang rutinitas kebaikan terlewatkan. Itu bukan kegembiraan, Mas. Maka jangan terlalu senang ketika kita terlewati dari suatu kajian yang libur, bukan berarti kemudian antum tidak melakukan apa-apa. Yuk bingung. Maka jane prai. Yuk nanti yuk. Nah, Allah musta'an. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.